utan mongso tiko rapakal teko mong gawe cuo. Aku tresno kowe, kowe tresno wong liya. Kok koyo ngene dalan tresnoku marang sliramu. Do I?